Baik, mohon maaf ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook dari saudari Alia yang datangnya dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya, Buya, adakah hal yang kita anggap biasa, bahkan guyonan, tapi bisa membuat akidah kita mengikis, bahkan keluar dari agama? Jika ada, mohon berikan contoh perbuatannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keluar dari iman dengan keyakinan. Kalau guyonan itu belum sampai keluar dari iman, tapi sudah diambang kehancuran. Guyonan, hati-hati, guyonan merendahkan. Jadi kafir itu adalah kafir itu diyakini. Kalau orang mengucapkan kalimat yang menjadikan dia kafir, maka tidak serta-merta kita hukum kafir murtad kecuali diyakini. Tapi lesannya jelas bermaksiat. Contoh guyonan, guyonan yang gak benar, makanya jangan biasa guyon. Biasanya guyonan itu santri. Yang guyonan syariat itu santri. Kalau orang-orang di pasar itu lebih takut pada Allah itu. Santri ada yang guyonan. Sholat, sholat, sholat. Sholat nomor dua. Bisa ini guyonan. Sholat nomor dua, nomor satu. Maksudnya di dalam syahadat, ngapain harus ngomong gitu? Tinggal marhaba, iya sholat, kan begitu. Coba kalau ibu-ibu di pasar, bu sholat, iya, iya, iya, kan gitu. Ini santri pakai hujah. Na'udzubillah. Jangan guyonan, makanya ingat. Guyonan dengan agama berbahaya. Ayat Al-Quran untuk guyonan. Ayat Al-Quran untuk guyonan. Kadang-kadang, waduh, nanti, wah ini katanya ustaz, artis-artis di neraka. Wah, masuk neraka aja nanti sama artis. Ini kok guyonan? Artis yang tobat masuk surga, ente santri masuk neraka sendirian sana. Biarpun sama artis di neraka, memangnya enak neraka. Sering guyonan. Ayat Al-Quran buat main-main. Ayat Al-Quran bikin main-main. Nggak boleh. Contohnya, nggak bisa buat contoh. Main-main juga nanti ya. Nggak boleh. Tidak bolehnya kan, itu merendahkan dia bingung. Itu secara lesan yang keluar dari iman. Maka merendahkan surga sendiri adalah, oh saya tidak butuh surga. Wih, hebat benar, makanya kayak makom wali gede gitu. Kayak wali kutub begitu. Siapa tidak butuh surga? Saya perlu surga kok. Rasul mengajari kan. Nas'alukal jannata kan. Ya Allah aku minta surga. Ini gayanya. Kan ada makomat dalam tasawuf itu ada. Nanti kalau sudah kamu itu sudah makom tinggi itu, yang kau butuhkan hanya Allah. Kau hanya perlu Allah, hajat pun hanya kepada Allah. Surga pun tidak masuk hitungan. Hakikatnya memang begitu. Tapi Allah menjadikan keridoannya di surga. Sudahlah, tidak usah membual deh. Ngomong, oh, saya tidak butuh. Biarpun saya masuk neraka, saya rela. Yang penting Allah ridho. Itu omongannya itu omongan sadar atau omongan hayal, bual. Kalau para kekasih Allah memang butuh. Betul. Seperti Rabi'ah Adawiyah dan sebagainya. Aku tidak peduli apakah aku masuk surga atau neraka. Karena urusanku ridho Allah itu makomnya. Beliau yang ngomong. Tapi makom ente, santri ngantuk ngomong makom begitu, bahaya ini. Surga, awas. Makanya dikatakan termasuk kawati. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan tentang, termasuk menjadi sebab keluar dari iman merendahkan surga. Sama merendahkan neraka. Apa sih neraka? apa neraka? Murka Allah, tahu enggak neraka itu? Lah ini kadang-kadang enggak sadar guyonan-guyonan urusan syariat. Makanya Buya selalu begibu, jangan guyonan urusan, guyonan-guyonan saja. Tapi jangan membawa syariat, membawa agama, sehingga agama menjadi direndahkan. Na'udzubillah ya. Sampai pernah dengar, Allah itu paling jauh nih Tuhannya orang Islam nih. Ini kan guyonan, na'udzubillah. Kenapa? Kalau mau manggil aja pakai teriak-teriak di atas menara, ini kan kurang ajar. Harus pakai adzan. La ilaha illallah. Kenapa harus pakai guyon begitu? Saya pernah mendengar yang begini. Kemudian dibandingkan agama lain tuh, kalau agama lain pakai manggil nama lembu, bawa apa ini. Lihat Islam itu harus pakai menara, pakai mikrofon lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus pakai guyonan? Bukan Allah sudah dikatakan Allah itu gharib. Lebih dekat kepadamu daripada hablil warid. Sesuatu yang paling dekat denganmu adalah hablil warid. Maksud Allah lebih dekat. Nah, dekat kedekatan Allah, kedekatan seperti maknawi. Yang tidak bisa diterjemahkan dengan terjemahan bahasa hissi, bahasa materi. Allah sangat dekat. Kok pakai? Kadang-kadang guyonan begitu. Saya ada. Biasanya ini hati-hati. Orang kalau biasa guyonan, khususnya, hei para santri, ustadz kalau di mimbar biasa guyon, kehabisan bekal, jadi bohong. Bohong yang halal habis, bohong yang haram. Nah, ini hati-hati. Ente kenceng saja sudahlah. Oh Buya, kalau enggak pakai guyon nanti enggak ada senang. Siapa bilang? Wong film horor aja banyak yang seneng kok. Film horor kan serem. Ada nonton enggak? Nah, ada apa lagi, ceritamu bukan horor. Orang tuh rindu kebaikan, enggak perlu pakai guyon sampai berdusta atas nama agama. Naudzubillah. Atas nama agama itu yang mengeluar dari iman. Cuman kita tidak bisa menghukumi dia murtad, akan tapi lidahnya jelas bermaksiat. Lidahnya adalah lidah kafir. Merendahkan surga, merendahkan neraka. Hati-hati ini ya, para santri harus benar-benar enggak boleh main-main tentang agama. Guyonan naudzubillah. Guyonan malaikat. Malaikat dibikin guyonan. Wah, ini malaikat enggak bisa nanya ente ini, nanya anggap saja ustaz. Loh, kenapa enggak bisa, Nong? Misalnya ini kuburannya ramai terus kok. Misalnya nih, memang malaikat takut dengan ente? Mohon maaf, ini ada guyonan-guyonan membahayakan. Pernah ada cerita kisah, saya enggak dengar cerita itu benar atau enggak. Akan tapi menisbatkan pada seorang, misalnya ada seorang kiai, wah kiai ini di malaikat kan enggak berani nanya. Loh, kenapa? Kan ditanya malaikat, malaikat ngomong karena kir dan nanya kalau orang sudah pada pulang. Wong mulai dari dikubur sampai sekarang kuburannya enggak sepi. Berarti kan malaikat di astagfirullah. Ente main-main dengan malaikat. Malaikat memang siapa? Emang ente takut sama rombongan ente ini? Hah? Kita suka main-main syariat. Hati-hati. Agama Islam mengajarkan mengagungkan syariat. Ini biasanya juga bualan para ahli tasawuf itu, naudzubillah, sufi. Sufi yang palsu, sufi syar'i, sufinya Imam Ghazali, sufinya Imam Haddad. Itu sufi yang benar. Kalau sudah sufi palsu, sufi bualan ini ngaco. Sudah ngarah ngentengin agama dan sebagainya. Minuman kan sudah apa-apa, minum aja. Kok minum aja? Minum keras adalah haram, haram. Ingat ya? Nah itu sesuatu yang mengkafirkan, menjadikan dia kafir. Cuman untuk kita hukumi sebagai seorang murtad yang sesungguhnya, perlu namanya istitab. Kita minta untuk tobat. Kalau dia masih bersikeras dengan guyonannya itu, berarti dia kafir benar. Kalau dia ngomong, oh guyonan, berarti lidahmu perlu ditakzir. Maka ada orang ngomong guyonan, kalau dalam agama, kalau agama ini adalah ditegakkan, ini takzir. Yang guyonan-guyonan tadi dicambuk dia di depan umum, biar orang tahu, ngapain nih? Itu santri al-bahjah itu, saya tidak mau membawa santri lain. Kok dicambuk, kenapa? Oh dia guyonan urusan syariat. Tes, selesai. Biar tahu yang lainnya, harus ada takzir. Kalau enggak, nanti orang sering guyonan. Kadang-kadang guyonan itu jadi dinukil. Ustaz ini nginukil guyonan. Guyonan di atas mimbar. Na'udzubillah, innallah. Ya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan kesadaran agar tidak main-main tentang agama. Wallahu a'lam bissawab.